إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة، masih kita membaca nasihat dari Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah sampai pada masalah ta'liful qulub. Ta'lif al-qulub artinya menjinakkan hati-hati kaum mukminin. Qala rahimahullah, wa min ahammi ما يتعين على أهل العلم معلمين أو متعلمين السعي في جمع كلمتهم. Kata beliau, di antara yang paling penting dan yata'ayyan yakni sudah tertentu pada ahlul ilmi, pada orang-orang yang merupakan ahlul ilmi, muallimin wal muta'allimin, ahlul ilmi dari golongan yang mengajarkannya atau dari golongan yang mempelajarinya. Ini apakah para pembawa ilmu yang mengajarkan ilmu ataupun para thullabul ilm, para pencari ilmu, hendaklah mereka memperhatikan yang paling penting atas mereka, yaitu jam'i kalimatihim. Ahammu ma yata'ayyan 'alaihim as-sa'i fi jam'i kalimatihim. Yang paling penting bagi mereka adalah untuk menyatukan hati-hati mereka, menyatukan kalimat, yakni mereka bersatu di atas hak, bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas qala Allah wa qala Rasul, bersatu di atas Quran dan Sunnah. Wa ta'liful qulubi ala dhalik, dan juga saling menjinakkan hati-hati sesama mereka, sesama kaum mukminin, khususnya ahlul ilmi. Disebutkan di sini dengan kalimat yata'ayyan ala ahlil ilmi, sudah tertentu secara ta'yin pada ahlul ilmi, karena orang-orang yang memiliki ilmu mereka lebih tahu daripada mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu. Sehingga khusus bagi mereka-mereka para pembawa ilmu, apakah ustadz-ustadznya, da'i-da'inya, para pengajar, para guru yang menyampaikan ilmu qala Allah wa qala Rasul, menyampaikan ilmu dari Allah dan dari Rasul, maka semestinya mereka mengerti masalah ini. Demikian pula yang berikutnya setelah mereka, yaitu para thullabul ilmi, para pencari ilmu, para santri, para talib yang mencari ilmu din, ilmu syar'i di pondok-pondok pesantren atau di majelis-majelis ilmu, semestinya mereka lebih mengerti masalah ini daripada selain mereka. Ahlul ilmi dari kalangan muta'allimin ataupun dari kalangan mu'allimin, pengajarnya dan yang belajarnya semestinya lebih tahu tentang masalah ukhuwah, persaudaraan dan persatuan. Mereka dalam keadaan seharusnya yata'allaf qulubuhum, seharusnya hati-hati mereka jinak, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling bela-membela. Kalau mereka mengerti hukumnya, mengerti ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya yang namanya orang-orang beriman itu bersaudara, siapa yang paham tafsirnya, siapa yang mengerti artinya. Mereka, para ahlul ilmi, para pengajarnya maupun para pelajarnya. Mereka lah orang-orang yang paham tentang qala Allah, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum, kata Allah. Sesungguhnya yang namanya orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan kalian. Ikhwan ibn na'azakumullah, inilah yang dimaksud dengan ta'liful qulub. Fa aslihu baina akhawaykum, perbaikilah persaudaraan kalian. Maka di kalangan para santri khususnya dan juga seluruh orang-orang yang berilmu, hendaklah mereka saling memperbaiki hubungan persaudaraannya. Jangan bermusuh-musuhan, jangan bertikai, jangan berselisih, jangan sampai memutus hubungan. Ya, ini saling bermusuh-musuhan, kemudian memutus hubungan dan tidak saling sapa. Tidak, demi Allah. Seorang ahlul ilmi, tulabul ilmi, para pencari ilmu yang sibuknya dengan qala Allah wa qala Rasul, sibuknya dengan ayat dan hadis, semestinya mereka mengerti perintah Allah, fa aslihu baina akhawaykum, perbaikilah persaudaraan kalian. Dan tentunya dalam surat Al-Hujurat dibahas secara detail selanjutnya apa-apa saja yang akan memperbaiki persaudaraan. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Ayat berikutnya, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling memperolok-olokkan. Jangan-jangan yang diperolok-olokkan itu lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada yang mentertawakannya, memperolok-oloknya. Maka ini cara islah memperbaiki hubungan persaudaraan. Tinggalkan yang namanya ejek-mengejek, caci-mencaci, saling mentertawakan, menjadikan bahan olok-olok, tinggalkan. La yaskhar qaumun min qaum, kata Allah. Jangan salah seorang kalian atau sebagian kalian memperolok-olok sebagian yang lain. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, dan tinggalkanlah prasangka-prasangka yang jelek. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu jelek. Yani jangan saling buruk sangka, jangan saling su'uman. Ini juga dalam rangka ta'liful qulub, dalam rangka islah al-ukhuwah, memperbaiki ukhuwah kita, ukhuwah kalian, ukhuwah kaum mukminin, khususnya para thullabul ilm, para pencari ilmu, orang-orang yang sibuk dengan ilmu. Khana bin a'azakumullah, juga disebutkan oleh Allah selanjutnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, atau sebelumnya wala tajassasu, dan jangan saling cari mencari kesalahan, dan jangan saling ghibah, dan seterusnya. Ini semua adalah akhlak-akhlak yang akan mempererat hubungan kalau ditinggalkan kejelekan-kejelekan tadi. Meninggalkan sukhriyah, memperolok-olok saudaranya, akan mempererat hubungan persaudaraan. Meninggalkan su'udzan, meninggalkan tajassus, meninggalkan ghibah, akan mempererat hubungan mereka, ukhuwah mereka. Maka Allah perintahkan pertama kali dengan global, dengan intinya, fa aslihu baina akhawaykum, perbaikilah persaudaraan kalian. Kemudian dirincikan, di antaranya jangan kan saling memperolok-olok, di antaranya jangan saling su'udzan, di antaranya jangan saling tajassus cari-cari kesalahan orang lain, di antaranya jangan saling ghibah menceritakan kejelekan orang lain. Ini semua dalam rangka ta'liful qulub, dalam rangka aslihu baina akhawaykum, perbaikilah hubungan persaudaraan kalian. Qul inna a'udzubikumullah wa hasba asbabish syarri wal adawah wal baghdha bainahum wa hasmi, dan membasmi, menghilangkan, membuang asbabish syarr. Bagaimana cara mempererat hubungan persaudaraan dengan membuang segala macam penyebab-penyebab kejelekan, penyebab-penyebab perpecahan, penyebab-penyebab permusuhan, al baghdha, saling membenci, penyebab-penyebab yang menyebabkan ukhuwah retak, yang menyebabkan saling membenci, saling bermusuhan, tinggalkan. Di antaranya sudah contohkan tadi dalam Al-Quran, sukhriyah, su'udzan, tajassus, ghibah, dan sejenisnya. Wa an yaj'alu hadzal amr nasba a'yunihim, dan hendaklah perkara ini diletakkan di depan mata mereka. Hendaklah perkara mempererat ukhuwah, perkara ta'liful qulub, dijadikan di depan mereka para pencari ilmu, mereka-mereka para pembawa ilmu, kalian thullabul ilm, kalian wahai para santri, para pelajar yang sedang mempelajari ayat Allah, yang sedang mempelajari hadis-hadis Rasulullah, semestinya harus meletakkan perkara ini di depan matanya. Saya adalah seorang yang mempelajari ucapan Allah, maka saya harus lebih dulu memperhatikan perintah Allah untuk ta'liful qulub, untuk saling memperbaiki ukhuwah, aslihu baina akhawaikum. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau kita lihat sejarah bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka bisa bersatu padu. Padahal sebelum datangnya Islam, mereka saling bermusuh-musuhan, saling bertikai, berperang bahkan, saling bunuh. Bahkan perangnya Aus dan Khazraj itu sampai memakan waktu 40 tahun. Diriwayatkan pula 100 tahun, tidak pernah berhenti berperang. Turun-temurun berperang. Tapi ketika datang Islam, Aus dan Khazraj menjadi bersaudara. Muhajirin dan Ansar menjadi bersaudara. Dengan apa mereka dipersaudarakan? Kata Allah, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian tadinya bermusuh-musuhan. Berperang, bertikai, saling bunuh, saling mencaci, saling memusuhi. Tetapi Allah berikan kenikmatan pada kalian, fa'alafa baina qulubikum. Allah jinakkan hati-hati kalian, kata Allah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Dan kemudian, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Dan juga kalian dulunya di pinggir jurang neraka. Kalian dalam keadaan musyrik, dalam keadaan di pinggir jurang jahannam. Musyrikin, kafirin, balin, sesat. Musyrik, kafir, dulunya kalian demikian. Tetapi kata Allah, fa'anqadakum minha. Kemudian Allah jinakkan kalian, kemudian Allah selamatkan kalian daripada api neraka tadi. Sudah di pinggir jurang, sudah tinggal di adab, tiba-tiba mereka masuk Islam dan mereka selamat dari adab Allah, dari neraka jahannam. Fa anqadakum minha, maka Allah selamatkan kalian daripadanya. Wadhkuru, kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Dua kenikmatan besar Allah sebut. Dan kemudian Allah memerintahkan untuk kita mengingatnya. Ingatlah nikmat Allah yang Allah pernah berikan pada kalian. Satu, nikmatul ukhuwah. Yang kedua, nikmah keselamatan dari adab neraka. Yang pertama, kenikmatan persaudaraan. Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah ketika kalian yang tadinya bermusuh-musuhan, bertikai, berperang, tiba-tiba Allah jinakkan hati-hati kalian. Dan ingat pula kenikmatan yang kedua yang lebih besar lagi, bahwa kalian dalam keadaan di pinggir jurang neraka tiba-tiba diselamatkan oleh Allah. Kira-kira Allah memerintahkan agar kita mengingat dua kenikmatan tadi supaya apa? Tentunya agar kita ingat penyebab Allah memberikan dua kenikmatan tadi. Dengan sebab apa Allah berikan kenikmatan ukhuwah kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj? Dengan sebab apa dita'lim, dijinakkan oleh Allah hati-hati mereka? Dengan agama, dengan din, dengan ilmu, dengan ayat-ayat yang turun, dan dengan petuah-petuah Rasulullah, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga mereka jadi jinak. Ketika mereka menerima Islam, Aus menerima Islam, Khazraj menerima Islam, Muhajirin dan Ansar menerima Islam, maka mereka dalam keadaan bersaudara, bersatu padu, jinak hati-hati mereka. Masya Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Walaupun engkau menginfakkan harta sepenuh bumi, seluruh harta di dunia ini digunakan sebagai modal untuk menyatukan hati-hati manusia, enggak akan berhasil. Ma allafta baina qulubihim, engkau enggak akan bisa menyatukan mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang akan menjinakkan hati mereka. Berarti tidak bisa. Jinaknya hati mereka itu dibeli dengan harta, tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalaupun engkau pakai, engkau infakkan semua harta yang ada di muka bumi, kata Allah, ma allafta baina qulubihim, engkau enggak akan bisa menjinakkan hati-hati mereka. Wahai kelompok sesat, diamlah kamu, saya akan kasih uang. Jangan menyalahkan yang sana. Wahai yang sana, jangan kamu menyalahkan yang sesat. Kami akan beri uang kalian seluruhnya. Gak akan bisa. Gak akan bisa mereka menjadi bersatu padu. menjadi bersaudara, enggak akan bisa. Sebab kata Allah, walakinallaha allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menjinakkan hati mereka. Ketika mereka, kelompok yang satu diberi hidayah ke dalam Islam, kelompok yang kedua diberi hidayah ke dalam Islam, kelompok yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya semuanya diberi hidayah kepada Islam, maka niscaya otomatis mereka akan bersatu padu, bersaudara, dan akan mendapatkan kenikmatan ukhuwah. Allafa baina qulubihim. Allah akan jinakkan hati-hati mereka. Allah akan satukan hati-hati mereka. Tetapi ketika mereka melalaikan ilmu agamanya, ketika mereka melupakan ayat dan hadis, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah, tidak mau tunduk pada qala Allah, tidak mau tunduk pada qala Rasulullah, retak kembali persaudaraan itu. Pecah kembali secara otomatis. Karena yang satu pegang sunnah, yang satu pegang bid'ah. Yang satu selalu berjalan di jalan tauhid, yang satu sudah masuk ke syirik-syirik kecil pertama kali, kemudian semakin berani ke syirik besar, yang enggak akan bisa bersatu kembali, yang tadinya sudah pernah bersatu, retak kembali. Kenikmatan yang pernah Allah beri, Allah cabut kembali. Salah siapa? Apakah Allah yang salah? Yang mencabut kenikmatan itu? Atau mereka-mereka yang menyebabkan Allah mencabut kenikmatannya? Tentunya yang salah mereka. Yang mencabut, yang menyebabkan dicabutnya kenikmatan ukhuwah, yaitu yang berjalan di jalan sesat, berjalan di jalan yang menentang Quran dan Sunnah, yang berjalan di jalan lain selain jalan Rasul, berjalan di jalan lain selain jalan Allah Subhanahu Wa Taala, merekalah orang yang menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kembalinya atau obatnya bagaimana? Ikhwan fillah a'azakumullah, obatnya tidak lain. Kembali kepada ilmu. Kembali kepada ilmu. Makanya nasihat dari beliau, dari syekh. Kalian sedang mempelajari ilmu. Yang ilmu ini seharusnya menyatukan hati-hati kaum muslimin. Yang ilmu ini seharusnya menjinakkan hati-hati orang yang beriman. Maka kalau kalian berpecah belah, bertikai dan bermusuh-musuhan, maka niscaya kalian lebih dosa. Kalian lebih besar kesalahannya daripada mereka-mereka yang tidak berilmu, mereka yang tidak mengerti. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, hendaklah masalah ukhuwah dan persatuan hati, jinaknya hati-hati ini dijadikan sebagai perkara yang paling penting di hadapan matanya, nasba ainaihi, di depan kedua belah matanya. Yas'auna lahu bikulli tariq, hendaklah berupaya untuk mendapatkan kejinakan hati ini dengan segala upaya yang diajarkan oleh Allah dan yang diajarkan melalui lisan Rasulnya. Li'annal matluba wahid wal qasda wahid wal maslahatu mushtarakah fayuhaqqiqu hadzal amr. Karena tujuannya satu, yang diharapkan juga satu, dan maslahat yang diharapkan maslahat bersama, kenapa harus berpecah? Kenapa harus bermusuh-musuhan dan bertikai? Kalau tujuannya sama, apa yang kalian cari dengan mempelajari ayat dan hadis? Keridhaan Allah. Apa yang mereka cari dengan mempelajari Quran wa sunnah? Keridhaan Allah. Apa yang dicari oleh kelompok itu, kelompok ini? Kalau mereka ikhlas, betul-betul menuju keridhaan Allah, berarti tujuannya sama. Al-qasdu wahid wal-matlubu wahid. Yang diharapkan satu, keridhaan Allah. Dan tujuan yang dicari juga sama. Jalan menuju keridhaan Allahnya sama. Apa menurut kamu jalannya? Ya Quran dan Sunnah. Masya Allah. Sama. Kami juga mempelajari Quran dan Sunnah. Kenapa harus berpecah? Kalau yang diharapkannya sama, keridhaan Allah, jalannya pun sama, Quran dan Sunnah. Tapi tinggal satu lagi. Bagaimana memahami keduanya? Harus disamakan pula. Apakah menurut pemahaman yang A atau yang B atau yang C? Ternyata kata para ulama, pemahaman-pemahaman kalian dalam keadaan belum tentu. Tetapi pemahaman para sahabat sudah pasti. Kenapa dikatakan sudah pasti? Karena sudah mendapatkan pujian langsung dari Allah. Kuntum khairu ummatin. Kalian. Ketika Allah mengatakan kalian umat terbaik, siapa yang diajak bicara ketika itu? Rasulullah dan para sahabat. Kuntum khairu ummatin. Juga ketika Allah SWT menyatakan tentang mereka, tentang para sahabat, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Berarti satu pula contoh teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. satu pula contoh umat terbaiknya, yaitu para sahabat. Kalau ini yang dijalani, Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh para salafus saleh, maka ikhwan fillah azakumullah, apa pantas kemudian kita bertikai? Apa pantas kemudian kita bermusuh-musuhan, saling membenci, apalagi saling berperang, menghalalkan darah? Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Justru seharusnya ilmu tentang Quran, ilmu tentang Sunnah, dan ilmu tentang apa yang dipahami oleh mereka para salafus saleh adalah ilmu yang semestinya menjadi sebab turunnya dari Allah ta'liful qulub. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kejinakan hati ini kepada mereka-mereka yang menjalani jalan ini. Maka kata Syekh rahimahullah, qala fa yuhaqqiqu hadzal amr, karena yang diharapkan satu jalannya, satu tujuannya, satu, dan maslahat yang akan didapat juga maslahat bersama. Kalau ilmu Islam ini tegak, untuk siapa maslahatnya? Apakah untuk diri kalian sendiri pribadi, atau akan dirasakan pula oleh orang lain? Wallah, demi Allah, akan dirasakan barokahnya, nikmahnya bagi seluruh manusia. Kalau Islam ini tegak, yang menegakkannya merasakan barakahnya, maslahatnya, dan orang yang melihatnya, orang yang merasakan, orang lain pun akan mendapatkan barakahnya. Lau amana ahlul qura wattaqu la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kalau saja penduduk desa itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah bukakan barakah dari langit. Tayib, kalau barakah dari langit dibuka, yang merasakan kenikmatan barakah dari Allah siapa? Apakah mereka saja atau seluruhnya? Seluruh orang-orang di desa itu akan merasakannya. Berarti maslahat dan kebaikannya untuk siapa? Mustarakah atau mufradah? Bersama-sama atau secara pribadi? Akan didapatkan seluruhnya bersama-sama. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka semestinya fa yuhaqqiqu hadzal amr bi mahabbati kulli man kana min ahli al-'ilm. Maka hendaklah diperhatikan masalah ta'liful qulub, persaudaraan, ukhuwah sesama kaum mukminin, khususnya masalah-masalah atau orang-orang yang berkaitan dengan ilmu, pembawa ilmu, pencari ilmu, pengajar ilmu. Sehingga satu penting, yang paling penting adalah kita harus menghormati para ulama. Ini termasuk ta'liful qulub. Bagaimana kita bisa menta'lif, menjinakkan hati kita sesama kaum mukminin kalau kita tidak menganggap para ulama sebagai saudara kita? Tidak menganggap sebagai seorang yang kita cintai, kita muliakan. Wallah, enggak akan terwujud yang namanya ta'liful qulub. Sehingga dikatakan oleh beliau, hendaklah berupaya untuk menyatukan hati kaum mukminin bimahabbati kulli man kana min ahli al-ilmi, dengan mencintai semua orang yang merupakan pembawa-pembawa ilmu, para ulama'nya, atau orang yang menyampaikan dari ulama, atau yang mengajarkan kepada kalian ilmu, ustaz-ustaz kalian, guru-guru kalian yang mengajarkan kepada kalian ilmu, hendaklah cintai mereka, hormati mereka. Wa man lahu qadamun fihi, dan juga orang-orang yang berjasa memberikan ilmu kepada kamu. Wa istighalin aw naf'in, atau orang yang sibuk dengan ilmu membantu kalian, atau orang yang memberikan manfaat pada kalian secara ilmu. Wala yad'una al-aghrad ad-darrah tamlikuhum wa tamna'uhum min hadha al-maqsud al-jalil. Jangan biarkan. La yad'una al-aghrad ad-darrah tamlikuhum. Ini yad'un difathahkan dalnya, bukan yad'un dimatikan dalnya. Kalau dimatikan dalnya maknanya mengajak, tetapi kalau yad' dengan difathahkan dalnya maknanya adalah membiarkan. La yad'una al-aghrad ad-darrah tamlikuhum. Jangan biarkan tujuan-tujuan dunia yang merusak menguasai mereka. Jangan biarkan tujuan dunia menguasai mereka. Al-aghrad adalah tujuan-tujuan yang sifatnya duniawiyah, kedudukan, harta, pujian. Jangan dijadikan atau jangan dibiarkan tujuan-tujuan duniawiyah ini sebagai sesuatu yang memimpin mereka, mengatur mereka. Jangan sampai semua itu mengatur kita. Kalau saya hormati dia, niscaya saya akan jatuh di bawah dia. Itu tujuan dunia. Urusannya adalah kedudukan. Jangan biarkan tujuan dunia, apakah kedudukan, harta, pujian, dan lain-lainnya, jangan jadikan itu sebagai pemimpin kalian yang menyeret kalian kepada perpecahan-perpecahan. Jangan. Tinggalkan semua penyebab perpecahan. Rata-rata kebanyakan kaum muslimin berpecah belah karena tujuannya adalah masalah dunia. Urusannya masalah aghrad ad-dunyawiyah. Tujuan-tujuan dunia. Tamlikuhum wa tamna'uhum min hadzal maqsud. Akhirnya tujuan itu menguasai mereka dan menghalangi mereka dari tujuan yang mulia. Menghalangi mereka dari tujuan yang mulia yaitu persatuan dan ukhuwah. Fadlina a'azakumullah dijadikan sesama da'i itu dianggapnya seperti saingan bisnis. Kenapa? Karena tujuannya dunia. Saya dengan kajian-kajian ini, dengan dakwah keliling ini, saya mendapatkan keuntungan besar. Kalau si fulan mengganggu lahan saya, niscaya saya akan kalah dan niscaya saya akan demikian-demikian. Maka saya tidak mau tinggal diam. Saya akan bicarakan kepada mereka, hati-hati dengan si fulan ini. Bayangkan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau aghrad dunyawiyah, tujuan-tujuan dunia sudah memimpin seseorang, maka mesti akan terjadi perpecahan. Tapi kalau tujuannya ikhlas lillahi wa fillah, kalau tujuannya ikhlas karena Allah untuk Allah, maka ketika ada seorang da'i yang mengajarkan sama, mengajarkan ilmu din, mengajarkan Quran wa sunnah, mengajarkan apa yang dipahami oleh para salafus salih, alhamdulillah rabbil alamin, dia bersyukur. Sekarang saya tidak sendiri. Ada orang lain yang membantu saya mengajarkan Islam ini kepada masyarakat. Alhamdulillah, saya tidak sendiri. Sekarang dibantu oleh si fulan. Gembira dia. Kenapa? Karena tujuannya ikhlas dalam dakwahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tujuannya karena dunia, dia merasa tersaingi. Ini daerah kekuasaan saya. Ini lahan bisnis saya. Kok tiba-tiba dirampas oleh dia? Tiba-tiba direbut oleh dia. Astagfirullahaladzim. Kok ada istilah rebut-merebut? Kok ada istilah lahan-lahanan? Berarti tujuannya duniawiyah. Maka kata Syekh, sebelum kalian menjadi da'i, sebelum kalian menjadi seorang ustaz, sebelum kalian menjadi juru dakwah, ingat. Apa kata Syekh rahimahullah? Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di. La yada'un. Atau dikatakan, wala yada'un al-aghrad ad-dharrah. Jangan biarkan tujuan-tujuan dunia memimpin kalian. Jangan biarkan tujuan-tujuan dunia yang dharrah, yang akan merusak. Jangan tamlikuhum, jangan sampai menguasai mereka, memiliki mereka, sehingga menyeret mereka pada kerusakan dan kehancuran. Jangan. Karena tujuan-tujuan dunia itu akan tamna'uhum min hadzal maqsudil jalil. Akan menghalangi tujuan yang mulia dari dakwah ini, tujuan yang mulia dari agama ini. Bahwa agama ini akan memiliki tujuan yang mulia di dunia dan di akhirat. Di dunia akan Allah berikan kenikmatan ukhuwah dan kenikmatan persaudaraan. Yang namanya ukhuwah, nikmah. Kenikmatan. Yang namanya persaudaraan, nikmah. Kenikmatan. Dalilnya sangat jelas dalam ayat tadi. Allah katakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Berarti persaudaraan, nikmat. Karena Allah katakan, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat apa ya Allah yang harus kita ingat, yang harus kita syukuri? Kata Allah, id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Yaitu kenikmatan, kalian tadinya bermusuh-musuhan sebelum datangnya Islam, tiba-tiba dengan datangnya Islam kalian bersaudara. Bersatu padu, saling cinta, mencintai, saling bantu, membantu, saling dukung, mendukung. Masya Allah, nikmah. Kenikmatan azimah. Kenikmatan yang sangat besar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ini. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau seorang mendapatkan kenikmatan dari Allah, apa yang diwajibkan padanya? Mensyukuri nikmat tersebut. Bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya dengan memuji Allah alhamdulillah dan dengan menjaga kenikmatan itu jangan sampai hilang. Bagaimana menjaga kenikmatan jangan sampai hilang? Untuk tetap menjalani sebab yang menyebabkan kita mendapatkan kenikmatan tadi. Kenapa kita mendapatkan ukhuwah? Karena keislaman. Kenapa para sahabat mendapatkan nikmatul ukhuwah? Karena keislaman mereka benar. Tetapi kenapa rusak persaudaraan dan ukhuwah tadi di zaman-zaman berikutnya? Kenapa pecah kaum muslimin sampai berperang, bertikai? Kenapa? Ketika munculnya kesesatan khawarij, kesesatan syiah, kesesatan Qadariyah, kesesatan Mu'tazilah, kesesatan kelompok-kelompok sesat, maka terjadilah perpecahan. Terjadilah pertikaian, peperangan, pembunuhan sesama kaum muslimin. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, enggak ada cara lain untuk menjinakkan hati tadi kecuali kembali ke jalan yang lurus, kembali ke agama yang benar, dan kita beritakan kepada kelompok-kelompok tadi yang memecah belah umat. Wahai kaum muslimin, tinggalkan kesesatan kalian, tinggalkan kebid'ahan kalian, tinggalkan kesyirikan kalian, kembalilah pada sunnah. Saya mengajak tidak kepada pribadi, tidak mengajak kepada kelompok tertentu, tidak mengajak kepada organisasi tertentu. Kita mengajak kepada Allah, taatlah kepada Allah. Kita mengajak kepada jalan Rasul, ikutilah Rasul. Dimanapun kamu berada, taatilah Allah dan Rasulnya. Dimanapun kamu berada, tinggal di mana, silakan. Kamu bersama siapa, silakan. Tetapi ingat, pegang qaul Allah wa qaul Rasul. Ingatlah, beribadah hanya kepada Allah dan beribadahnya hanya dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, dan sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna a'udzubikumullah, kalau ukhuwah itu terbentuk dan terwujud, maka seseorang mukmin akan mencintai mukmin yang lainnya. Mayuhibbu ba'duhum ba'dha. Ini tujuan yang kita harapkan. Ukhuwah, saling cinta mencintai. Wa yadhubbu ba'duhum an ba'd, saling bela membela. Wa yabdhuluna an-nasihah liman ra'awhu munharifan 'anil akhar. Dan juga berupaya mengeluarkan usaha untuk menasehati saudaranya yang menyimpang, yang salah, yang keliru. Diingatkan, ini pun dalam rangka ukhuwah, dalam rangka mempersatukan kaum muslimin. Maka harus diingatkan yang salah supaya kembali. Jangan terkesan persatuan itu harus persatuan yang tidak saling menyalahkan. Itu persatuan gombal namanya. Tahu persatuan itu? Persatuan semu diistilahkan. Apa semu? Bukan persatuan yang hakiki. Persatuan yang semu bukan hakiki, bukan asli, fata morgana. Kelihatannya persatuan padahal perpecahan. Apa itu? Kita harus bersatu, jangan saling salah menyalahkan. Loh, terus kalau dia keliru gak boleh disalahkan? Jangan. Kalau dia menyimpang gak boleh tegur? Jangan. Kalau dia khawarij gak boleh diingatkan? Jangan. Nanti kita pecah belah, biarkan masing-masing di jalannya sendiri-sendiri. Apa maknanya? Maknanya biarkanlah mereka berpecah di jalannya masing-masing. Kan begitu? Biarkanlah mereka berpecah belah di jalannya sendiri-sendiri. Itu bukan persatuan namanya. Membiarkan perpecahan. Bedakan. Ada pun ukhuwah yang Allah ajarkan. Tentunya ayat yang satu tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Allah katakan, wa aslihu baina akhawaikum. Perbaikilah persaudaraan kalian. Ini perintah. Tetapi Allah juga memerintahkan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintahkanlah kepada yang baik dan cegahlah dari yang munkar. Baik, berarti amar ma'ruf nahi munkar dengan memperbaiki persaudaraan. Bertentangan atau tidak bertentangan? Tidak mungkinlah Al-Qur'an bertentangan satu ayat dengan ayat lain. Enggak mungkin satu ayat menentang ayat yang lain. Berarti perintah untuk bersatu padu dan bersaudara tidak bertentangan dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan justru saling dukung mendukung akan bisa terwujud ukhuwah dan persaudaraan kalau amar ma'ruf nahi munkar tegak di tengah kalian. Ada yang salah ditegur, ada yang keliru diingatkan, ada yang lupa diingatkan, ada yang menyimpang dikatakan kamu salah jalannya, kesini harusnya. Kamu keliru jalannya, jalanmu jalan khawarij, bukan jalan para sahabat. Jalanmu jalan mu'tazilah, jalanmu jalan begini, harus kembali. Kembalilah wahai kaum muslimin. Ini namanya saudara. Ini namanya cinta. Apa itu konsekuensi cinta? Konsekuensi cinta adalah memberikan yang terbaik. Apa yang paling baik yang diberikan oleh seseorang pada orang lain? Apa? Yang paling baik yang diberikan oleh seseorang pada orang lain? Harta? Emas? Perak? Berlian? Apa? Pemberian yang paling mulia, yang paling baik dari seseorang pada orang lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak ada yang lebih baik dari pemberian melainkan nasihah. An-nasihah lebih dari harta. Lebih dari harta apapun, semahal apapun. Nasihat mengingatkan seseorang dari salah kepada kebenaran, dari penyimpangan kepada kelurusan, dari bid'ah kepada sunnah, dari syirik kepada tauhid. Ini adalah pemberian yang sangat berharga. Maka konsekuensi cinta mencintai adalah ingat mengingatkan. Berapa kali Allah katakan tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Berapa kali Allah katakan dalam Al-Quran, tawasau bil marhamah, saling memberikan nasihat dengan marhamah, dengan kasih sayang. Ikhwan fillah na'azakumullah, berikan nasihat pada mereka dengan nasihat yang baik, dengan kasih sayang, dengan lembut. Qulu lahu, qula lahu qawlan layyinan, kata Allah, la'allahu yatadhakkar aw yarda, aw la'allahu yatadhakkar, barangkali dia mau ingat atau dia akan mengikuti petunjuk. Ikhwan fillah na'azakumullah, dengan demikian bahwa ukhuwah tidak mungkin bertentangan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada orang yang bilang persatuan, persatuan, persatuan, tetapi dengan cara mengubur amar ma'ruf nahi munkar, maka itu bukan persatuan tetapi mengekalkan perpecahan. Qala rahimahullah, yabdulun an-nasihah, semestinya dalam rangka persaudaraan adalah menebarkan nasihat. Liman ra'auhu munharifan, kepada siapa-siapa yang menyimpang dari yang lainnya. Wa yubarhiduna ala anna an-niza' fil umur al-juz'iyyah allati tad'u ila ad-didd al-mahabb wal-i'tilaf la tuqaddam la taqdam ala al-umur al-kulliyyah allati fiha jam'ul kalimah. Bahwasanya perkara-perkara, memberikan pula nasihat bahwa perkara-perkara yang sangat besar, yang sangat inti, itu persaudaraan, ini sangat pentingnya. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah, juz'iyah, maksudnya istihadiyah. Apa itu istihadiyah? Istihadiyah itu sesama ulama, ahlus sunnah. Masing-masing ulama, ahlus sunnah semua. Dalil-dalilnya juga Quran wa sunnah. Mengikuti pemahaman para sahabat. Tetapi dalam istihad terjadi perbedaan. Apakah perbedaan dua ulama tadi menyebabkan perpecahan kaum muslimin melawan kaum muslimin? Jangan. Tidak perlu. Kita memegang yang kita anggap rajih, dan kita menyatakan pendapat itu merjuh. Semoga Allah memberikan pahala pada syekh dengan istihad beliau dengan satu pahala. Ini pada perbedaan-perbedaan yang sifatnya juz'iyah. Qulubina a'azakumullah. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang bi'idnillahi ta'ala. Wallahu taufik wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila an asakurka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.